alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita masuk ke dalam tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bukankah jodoh maut dan rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus milih-milih lagi apa yang susah, apa yang sudah Allah tentukan? Jika memang jodoh sudah ditentukan baik, maka baiklah. Namun apabila jodoh kurang baik atau tidak baik, maka juga tidak baik. Ini memang demikian. Segala sesuatu tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam karena itu semuanya sudah ditentukan 50 ribu tahun sebelum terjadinya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla khalqis samawati wal ardi 50 alf sana." Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an bahwa semuanya ini sudah ditentukan. Namun pertanyaan ini juga sama seperti pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala semuanya ini sudah ditentukan, maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Famimmal amal?" Untuk apa lagi kita beramal? Kalau semuanya sudah ditentukan. Maka di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah, maka masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan ketentuannya. Ahlus sa'adah muyassarun li amali ahli sa'adah. Orang yang bahagia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang bahagia. Wa ahlus syaqawah, orang-orang celaka pun juga demikian, akan dimudahkan untuk berbuat dengan perbuatannya orang-orang yang celaka. Nasrullah salamat afiyah. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk kita beramal, berbuat, berupaya, berikhtiar. Selebihnya adalah kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ikhwan fillah jazakumullah, inilah terkait dengan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, yang menolak takdir. Ini orang-orang qadariyah. Orang-orang qadariyah yang mereka menolak kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Ini mereka orang-orang qadariyah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang jabriyah yang menyerah kepada takdir. Buat apa lagi kita beramal, buat apa lagi kita milih, buat apa lagi kita berbuat kalau semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ibaratnya adalah seperti kapas yang diterbangkan angin. Ini mereka orang-orang jabriyah. Maka tidak bisa seperti ini. Menyerah kepada keadaan. Karena memang semuanya sudah ditentukan. Namun kemudian Rasulullah SAW merintahkan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Dan ini kelompok yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah. Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tetap kita berbuat, berusaha, beramal. Selebihnya adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita upaya dengan usaha kita, juga dengan doa kita, bagaimana berusaha untuk kemudian mendapatkan yang terbaik. Dan ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan itu yang diajarkan kepada para sahabat, dan itu yang diamalkan oleh mereka. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika bersama dengan rombongannya saya lewat pada satu kampung yang terkena taun, terkena wabah, maka kemudian merintahkan untuk melewati jalan yang lain. Maka salah seorang di kalangan, di dalam rombongan ini, mengingkari, kenapa kita lari dari takdir? Kalau memang Allah mentakdirkan kita tidak akan terkena wabah, tidak mungkin. Meskipun lewat di tempat itu, tidak mungkin kita akan terkena wabah. Maka kata Umar bin Khattab mengatakan, kita lari dari takdir Allah, kembali kepada takdir Allah. Lari kepada takdir Allah dan kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup itu tidak bisa lepas dari takdir. Demikian pula satu riwayat ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mau memotong tangan orang yang mencuri. Kemudian si pencuri ini pun juga beralasan dengan takdir. Beralasan dengan takdir. Maka sahabat Umar pun juga demikian. Ketika dia mengatakan saya mencuri ini karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang-orang Jabriyah yang menyerah kepada takdir. Anggapannya dengan seperti itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang ditentukan oleh Allah kepada saya. Anggapannya seperti itu. Maka kata sahabat Umar mengatakan, saya memotong tangan kamu juga karena takdir. Ya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Sekali lagi semuanya memang tidak lepas dari takdir. Namun Rasulullah memberikan kepada kita untuk kita berbuat dan beramal. Berikhtiar, mencari yang terbaik. Sebagaimana dalam jodoh, rizki dan yang lainnya. Adalah untuk kemudian kita juga berusaha. Selebihnya, kalau ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki lain tidak seperti apa yang kita inginkan, maka hal ini tentunya adalah sudah di luar kemampuan kita. Namun tetap kita ada upaya, ada usaha untuk bagaimana mengikuti kepada bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, mencari yang terbaik. Ini wallahu ta'ala ana. Apakah boleh kita mendidik anak dengan keras jika dia anaknya nakalnya kelewatan? Dan bolehkah kita mendidiknya seperti ala pendidikan militer? Wah, jangan dong. Mau seperti itu? Boleh anaknya mau didik seperti didikan militer? Ya. Boleh seperti itu. Ini ikhwan fillah jazakumullah, tentang masalah keras kepada anak. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk memukul. Mukul adalah satu tindakan keras. Marah juga boleh. Namun sekali lagi bukan marah yang melampiaskan, ya, dengan kemangkelannya ini. Kemarahan yang mendidik. Kemarahan yang menjadikan anak itu jera. Kemarahan yang menjadikan anak itu mau berubah. Jadi bukan berarti tidak boleh marah. Dibolehkan untuk marah. Bagaimana Rasulullah SAW juga marah. Namun marah dalam artian mendidik. Rasulullah marah kepada istrinya. Tatkala ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Rasulullah SAW juga pernah marah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. karena ada pelanggaran. Maka ini, dan kita lihat Rasulullah SAW membolehkan kita untuk memukul anak kita ketika tidak mau sholat, tatkala sudah berumur 10 tahun. Maka dibolehkan untuk kemudian bersikap keras, tentunya pada tempatnya, tidak terus-terusan. Karena kita lihat kembali kepada didikan Al-Quran kepada kita, senantiasa seimbang antara targhib dan tarhib. Kalau lembut terus ini juga kurang baik. Demikian pula kalau terlalu sering dikerasi. Dan kita lihat bimbingan Al-Quranul Karim adalah senantiasa seimbang antara targhib dan tarhib, al-wa'd wal-wa'id, antara janji dan ancaman, bisyarah wal nidharah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul jannah, maka berikutnya mesti menyebutkan ahlun nar. Ketika menyebutkan kebaikan, maka berikutnya mesti menyebutkan tentang keburukan. Ketika menyebutkan tentang sifat jannah, berikutnya menyebutkan sifat nar. Itu selalu seperti itu. Dan ini agar seimbang, tidak berat sebelah. Karena kalau berat sebelah ini juga terhib terus, dihasung, dimotivasi terus-terusan, nah ini juga bahaya, akan menggampangkan ya. Diberikan berita gembira dan kemudian seperti itu, banyak diberikan janji-janji dan masya Allah anak menjadi menggampangkan permasalahan. Demikian pula kalau kemudian terlalu dikerasi terus-terusan, maka anak menjadi putus asa dan akhirnya futur, dan ini bisa mematikan karakternya, mematikan motoriknya. Maka ini kita lihat uslub Al-Quranul Karim yang sangat indah sekali adalah bagaimana menyeimbangkan. Sekali dikerasi, habis itu kasih hadiah. Ya. Seperti itu, ini di antara dua supaya seimbang. Satu sisi terkadang dihasung, diberikan motivasi, tapi sisi yang lain juga diancam. Ya. Dan kita lihat bagaimana didikan-didikan Nabi SAW. Ketika Rasulullah mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini menyak keras sekali. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, lakukan semaumu. Jika engkau tidak punya rasa malu, lakukan semaumu. Nah, ini kan sama seperti ketika kita mengatakan pada anak kita, nak, mau seperti itu terus? Boleh. Tapi apa saja, jangan pulang ke rumah ya. Kan sama saja seperti itu. Maka ini kita lihat. Hanya dengan bahasa yang santun saja. Ini kita lihat sunnah seperti itu dengan penuh hikmah. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka lakukan apa yang kamu maui, silakan berbuat semaumu. Maka ini sekali lagi harus diseimbangkan antara sikap keras yang pada tempatnya, dan kadang-kadang juga temperamen anak beda-beda. Ada anak yang kalau kemudian dipelototi saja sudah nurut, tapi ada juga jangankan dipelototi, sudah digebukin aja masih hehehe. Model-model badui ya, begitu. Ya. Ini seperti itu. Dan saya melihat sendiri orang badui, masya Allah, Arab ini luar biasa. Saya lihat sendiri. Dikerasi, dipukul lagi masih. Alah, kalau orang anak kita sudah mengkeret aja masih. Itu masih seperti itu. Maka ini juga pada tempatnya. Ada anak-anak yang memang harus dikerasi pada tempatnya, yang harus keras. Kalau anak-anaknya memang liar, nah, kalau kemudian apa kita berlembut-lembut, udah dilecehkan aja, tidak dihargai sama sekali. Maka ini sekali lagi dalam masalah keras, dan ini adalah permasalahan yang nisbi. Hanya sekali lagi, jangan sampai kerasnya kita kepada anak-anak ini tetap dalam kendali, bukan untuk kemudian pelampiasan. Kalau sudah pelampiasan biasanya lepas kendali. Kalau sudah lepas kendali biasanya mesti makan korban, dan anak menjadi korban kita. Maka ini yang harus diperhatikan. Wallahu ta'ala alam. Maka kita lihat bagaimana uslub Al-Quran menyeimbangkan antara terhib dan terhib ini. Ini didikan yang sangat bagus sekali. Didikan Al-Quranul Karim seperti itu. Dan itu uslub dari pendidikan. Satu di antara model pendidikan adalah menerapkan antara terhib dan terhib. Satu hari perlu juga diiqab, dikasih hukuman. Tapi di hari yang lain juga dikasih hadiah. Ketika anak misalkan bisa menghafal sekian lebih, maka kasih motivasi agar semangat. Dan hadiah itu penting, meskipun hanya sesuatu yang sepele sepertinya, tapi anak ketika mendapatkan itu dengan susah payah ini berharga sekali dan sangat bangga sekali. Demikian pula kalau kemudian tidak konsisten pun juga sekali-kali diancam. Dan ini yang kadang saya terapkan pun juga seperti itu pada anak-anak di rumah. Kalau pokoknya kalau tidak hafal hari ini, tidak ada setoran hari ini, tidak ada uang jajan. Begitu kan ya, tidak ada uang jajan. Anak terhasut. Meskipun satu ayat, dua ayat. Pokoknya kalau tiap hari tambahan lumayan. Namanya anak-anak, kita harus cerewet terus. Kalau enggak dibikin kan sudah. Ya. Maka ini sekali lagi yang harus diingat antara menyeimbangkan antara terhib dan terhib. Jangan berat sebelah. Kalau berat sebelah ini bahaya. Ketika anak terlalu sering dikerasi, ngelokro, pesimis, jiwanya lemah, dan tidak ada semangat. Sebaliknya, seperti ini juga mematikan karakter. Motoriknya gak jalan. Jadi bebel. Namun sebaliknya juga kalau terlalu dihasung, bukan motivasi terus ya. Dan ini tidak seimbang. Ini pun juga anak-anak kadang menggambangkan. Maka sekali lagi harus diseimbangkan. Apalagi kalau kemudian ancaman-ancaman itu misalkan iqab yang dilakukan itu sudah ini kemudian tidak direalisasikan. Nah, ini anak-anak bisa berikutnya Allah kemarin juga enggak apa-apa kok. Kan seperti itu. Maka ini juga harus konsisten. Ketika menerapkan hukuman misalkan yang itu adalah diberitahu kepada si anak, terapkan. Realisasikan. Sekali lagi adalah dalam rangka untuk menyeimbangkan keadaan, bukan untuk semata-mata istilahnya adalah pelampiasan kepada si anak, bukan, tapi untuk menyeimbangkan keadaan supaya si anak ini tetap tawazun, seimbang. Ini wallahu ta'ala. Seorang wanita lebih mudah jatuh ke dalam dosa hingga menyebabkan mereka lebih banyak menjadi bahan bakar api neraka. Amalan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang wanita agar mereka mendapatkan surga Allah sedang mereka tidak dianjurkan berjihad, sholat berjamaah di masjid seperti halnya kaum laki-laki. yang dimudahkan untuk jalan menuju ke surganya. Ke surganya Allah dengan amalan-amalan mereka ini. Hal ini Rasulullah SAW ketika mengatakan seperti ini, ini bukan berarti kemudian menjadikan pesimis. Banyak sisi yang lain. Tentunya ini adalah satu peringatan dari Nabi SAW untuk tidak menggampangkan perkara-perkara yang kadang mudah seseorang itu terjatuh ke dalamnya. Dari perkara yang dianggapnya adalah biasa, ringan karena banyak manusia melakukannya, ternyata itu adalah sebab-sebab yang berbahaya yang akan menjadikan seseorang itu menjadi masuk dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan khususnya kepada para wanita ketika mengingkari kebaikan suami, ketika banyak mengeluh, maka sebaliknya kalau menjaga dari ini semuanya. Rasulullah mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'a wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi babil jannati syi'ta." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jika seorang wanita menjaga salatnya 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan harga dirinya dan taat kepada suaminya, maka nanti di yaumil qiyamah dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kamu sukai. Balasannya sangat indah sekali, balasannya sangat mulia sekali. Maka ini tentunya ada terghib, ada tarhib. Rasulullah mengancam satu sisi supaya tidak menggampangkan, namun sisi yang lain ini balasannya, masuk ke dalam surga dari pintu mana yang diinginkannya. Diberikan kebebasan. Hal ini tentunya adalah keistimewaan. Hal ini adalah satu keistimewaan. Yaitu tidak diberikan kepada setiap orang. Setiap manusia. Maka ini ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang, seorang wanita ini menjaga kepada hal-hal yang akan menyebabkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala senantiasa taat, kemudian juga menjaga lisannya, menjaga dari gangguan, mengganggu kepada orang lain, ini juga masalah yang berbahaya. Hasaidul alsun, bahaya-bahaya lisan. Satu anggota tubuh yang tidak bertulang mudah saja, dan ini mengena kepada siapapun, laki ataupun perempuan. Demikian pula kepada seorang wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan kepada mereka. Gara-gara wanita dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang seorang wanita yang siang harinya berpuasa, kemudian malam harinya dia selalu qiyamul lail, namun lisannya selalu mengganggu kepada tetangganya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya fin nar, tidak ada kebaikan padanya, dia itu di neraka gara-gara lisan. Lisan ini satu hal yang berbahaya karena umumnya seperti itu. Ketika ngumpul tidak ada cara kecuali ngerumpi. Dan ini yang paling paling nikmat sekali kalau sudah seperti itu. Ya. Maka ini hal-hal yang mesti harus dijaga dari hasaidul alsun. Maka sebaliknya juga dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang dia menjaga sholat wajibnya, menjaga yang wajibnya, namun juga menjaga lisannya, tidak pernah mengganggu kepada siapapun. Maka dikatakan hiya fil jannah, dia itu di surga. Maka ini adalah amalan-amalan yang harus senantiasa diperhatikan. Ketaatannya kepada suami, maka ini adalah bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah jalan yang mudah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada para wanita untuk hati-hati dengan suaminya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, huwa jannatuki aw naruk, dia itu surga atau nerakamu, dia itu bagimu adalah surga atau nerakamu. Maka kita lihat Rasulullah mengatakan seperti itu. Manakala mengingkari kebaikan suami, mengeluh, ini adalah jalan menuju neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Namun kebaikan ketika seorang wanita itu taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, lebih lagi ketika tidak ada suaminya. Dan ini hafizah. Wanita yang salihah, yang memiliki sifat hafizah, menjaga dirinya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kamu sukai. Maka ini hendaknya juga diperhatikan amalan-amalan yang juga hal-hal yang menyebabkan kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib diperhatikan, baik terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula hak-hak manusia, khususnya kepada hak suaminya. Ini selalu diperhatikan. Jangan sampai kemudian hal-hal yang terjadi itu menyebabkan mengeluh dan yang semisalnya. Sekali lagi, penatnya, capeknya melayani suami dan ngurusi keluarganya, ini nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala mau bersabar, manakala senantiasa tabah, dijalaninya dengan baik, maka ini adalah kebaikan baginya. Namun kalau kemudian sudah dia kerjakan tapi juga sambil mengumpat, maka ini akan sia-sia, capek saja dapatnya. Ya. Ini rugi dunia dan akhiratnya. Dunianya sudah capek, akhiratnya bubar. Ya. Tidak mendapatkan kebaikan. Maka tentunya kita jadi pedagang akhirat, ya, hitung-hitungan dari apa yang kita lakukan. Tujarul akhirah, menjadi pedagang akhirat ini harus lebih hitung-hitungan. Harus kita audit. Jangan sampai kemudian hanya mendapatkan keletihan-keletihan semata. Rugi dunia dan akhiratnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu ta'ala. Seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan oleh karenanya seorang wanita memiliki akal yang rusak atau kurang akal. Namun ada banyak wanita yang diberi kecerdasan lebih oleh Allah, lebih dari seorang laki-laki. Dan ada beberapa dari mereka wanita-wanita yang menjadi pemimpin suatu negara atau memimpin suatu daerah. Dan ada yang berhasil atau sukses dalam kepemimpinannya. Bagaimana Islam melihat fenomena ini? Apakah hal ini dibenarkan dalam Islam? Ini termasuk dari kelebihannya. Ya. Dari artinya kelebihan di sini kelewatannya. Ya. Ya. Maka karena seperti ini adalah melanggar, tidak akan menjadi baik. Dan itu bukan suatu standar. Ya. Karena baiknya seorang wanita bukan dengan itu. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, la salaha, dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la salaha dil umma walau amrahum imra'ah, tidak akan menjadi baik umat ini ketika pemimpinnya adalah seorang wanita. Maka standar kebaikan itu bukan dengan seperti apa yang terjadi. Dan keluarnya wanita seperti itu bukan suatu kebaikan. Bukan itu sendiri, bukan suatu kebaikan. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang timbangan yang berbeda. Maka kita lihat bagaimana timbangan dalam Islam. ketika melihat fenomena-fenomena yang ada sekarang ini. Ini tiada lain adalah terbawa dengan doktrin persamaan, demokrasi, yang dengan tiga dasarnya itu didengungkan dari revolusi Perancis, ya, Napoleon Bonaparte dulu, ya. Yang tentunya ini kalau kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Islam, kita usung, ya, dari tiga dasar pokoknya ini: persamaan, kebebasan, dan persaudaraan. Ya. Persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Maka ini kalau kemudian diterjemahkan dengan bahasa Islam, ahlan wa sahlan, kita hasung, ya. Karena ini semuanya juga ada koridor dalam Islam. Persamaan, iya. Bukan seperti yang mereka tuntut dari persamaan gender, ya, emansipasi wanita, katanya. Dan saya yakin Ibu Kartini gak seperti itu. Yakin. Saya yakin Ibu Kartini tidak menuntut seperti yang dituntut oleh wanita-wanita sekarang. Bahkan ini juga didukung oleh sebagian laki-laki yang mentalitasnya seperti wanita. Meskipun dia seorang yang tingkat akademisnya tinggi. Dengan alasan ini mungkin dianggapnya seperti itu adalah humanis, ya. Empati. Dengan anggapannya adalah hukum-hukum Islam ini zalim, ya. Hanya kepada laki-laki saja. Ketika ujung-ujungnya semuanya dalam mendiskreditkan Islam. Ya. Maka ini seperti yang ditulis oleh salah seorang profesor, ya, dalam 30 kompilasi syariat Islam. Saya baca itu, ini orang keblinger, meskipun profesor ini. Dan otaknya bukan lagi otak manusia, ya. Berpikirnya sudah tidak waras lagi. Dan lama-lama jadi lucu ini. Maunya mungkin membela kepada minginnya. Dengan itu anggapannya adalah mengangkat harkat martabat manusia. Seorang khususnya pada wanita. Namun malah sebaliknya. Maka ini kita lihat emansipasi persamaan gender yang mereka tuntut. Ini sama sekali. Sebenarnya itu kembali seperti zaman purbakala. Ya. Zaman purbakala orang masih telanjang. Kemudian peradaban-peradaban, kemudian mereka pakai baju dengan daun-daunan, kemudian berikutnya sampai kemudian Masya Allah, ya. Sekarang ini bagaimana? Dengan alasan persamaan gender katanya, ini dilepas lagi, kembali lagi ke zaman purbakala, kan? Ini gak usah mikir banyak, gak usah mikir dalilnya, ya. Apa yang mereka tulis sendiri, ya. Peradaban yang katanya sudah semakin maju ini dari awal purbakala ketika mereka telanjang, ya. Zaman-zaman, ya, manusia purbakala. Maka kalau kemudian namanya hijab, wanita itu tertutup, ini adalah tatawur, kemajuan. Dan ini modern. Semakin tertutup itu semakin terjaga. Dan ini kaidah mereka akan seperti itu. Kenapa kemudian dilepas lagi? Dan ini kembali kepada zaman purbakala. Itu katanya modern, ya. Itu yang kami. Orang berpikir sudah enggak karu-karuan. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah yang ditanyakan tadi, maka ini juga standar dalam pemikiran ini adalah karena terbawa dengan pemikiran-pemikiran tadi, persamaan. Maka kalau persamaan dalam Islam ini antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Bahkan boleh jadi seorang wanita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya, bukan dengan seperti ini. Nilai sebuah kesuksesan bukan dengan apa yang dipandang oleh kebanyakan manusia dengan kacamata yang berbeda, apalagi kacamata demokrasi seperti ini. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persamaan, persaudaraan jelas. Persaudaraan dalam Islam adalah karena iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena iman. Dan juga ikatan iman yang paling kuat. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Diikat dengan ikatan iman. Kemudian kebebasan pun juga demikian. Kebebasan yang terbatas. Dan itu kita umat Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Karena apa yang kita miliki ternyata seperti kita di penjara. Meskipun kita punya harta, tidak dibolehkan untuk kemudian berbuat semaunya sendiri. Mau beli ini, mau beli itu, ada batasan-batasannya. Ini haram, ini tidak boleh, ini tabdzir, ini ada aturan-aturannya. Adapun orang kafir tidak punya aturan. Maka ini kalau kebebasan dalam Islam, kebebasan yang terbatas. Apa yang kita miliki ada aturan-aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah munazzam, penuh dengan aturan. Maka kita lihat ikhwan fillah jazakumullah, ini harus kita melihat kepada permasalahan yang ada sekarang ini. Bukan dengan melihat kepada kacamata yang banyak dilihat oleh kebanyakan orang. Allahu musta'an. Wallahu ta'ala. Kemudian ada seorang dijuluki dengan istilah suami takut istri. Karena istrinya sering marah kepadanya dan dia diam saja. Ketika ditanya kenapa dia diam saja, katanya dia ingin meniru Umar bin Khattab yang ketika dimarahi istrinya, dia berkata aku tidak marah karena dia yang mengurusi aku, anak dan rumahku. Apakah sikap dan kisah itu benar? Maka dalam hal ini, wallahu ta'ala tentang riwayatnya, saya belum mengetahuinya. Namun dalam hal ini, tentunya melihat kepada maslahat. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya marah-marah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah juga tidak lebih hanya mengatakan gharrat ummukum. Tidak kemudian membalas kemarahan itu dengan kemarahan berikutnya. Tapi Rasulullah hanya mengatakan itu ibu kalian lagi cemburu. Maka hal ini pun juga dilihat. Kenapa istri kok marah? Ada sebabnya atau tidak? Boleh jadi memang suami ini yang bikin marah, ya. Selayaknya suami itu dimarahi. Manakala memang sang pemimpin ini apa namanya, ada sebab-sebab yang menjadikan memang layak untuk dimarahi. Namun tentunya bukan dengan cara-cara kemarahan seperti ini kalau kemudian mau mengingatkannya. Diingatkan dengan cara yang baik. Namun demikian di sini juga seorang suami pun juga melihat tatkala istrinya dalam keadaan yang seperti ini, ini tentunya jangan kemudian api dibalas dengan api, tambah murub, tambah menyala, dan tambah menjadi nantinya. Maka hal ini tentunya juga tidak bisa kemudian diam saja, tapi juga harus didudukan permasalahannya. Namanya kemarahan seperti ini juga sifatnya adalah nisbi. Bisa jadi karena permasalahan sepele, bisa jadi karena memang permasalahan juga berat yang harus segera diselesaikan. Kalau masalah sepele, masalah yang ya kadang-kadang karena sekedar luapan saja, ini juga tidak sedikit, maka tentunya adalah tidak perlu untuk kemudian dipanjangkan permasalahannya, dibesar-besarkan permasalahannya. Namun kalau memang asalnya dalam permasalahan yang besar, maka ini harus didudukan. Karena boleh jadi seorang istri marah pun juga ada hal-hal yang menjadikan memang layak untuk kemudian marah. Namun juga ini bagaimana kemudian dengan kemarahannya itu apakah kemudian bisa menyelesaikan masalah atau tidak, hal inilah yang kemudian ada solusi yang baik. Adapun kemudian setiap marah didiamkan saja tentunya juga tidak pas ya. Melihat kepada keadaan ya. Bukan berarti tidak layak kemudian seorang suami ini takut kepada istri. Maka bagaimana kalau kemudian keadaan seperti ini akan rusak keluarga itu. Ya. Manakala qawamnya, pemimpinnya tidak bisa meluruskan keadaan. Ya. Maka ini yang kemudian akan menjadikan masalah pun kurang baik dalam sebuah rumah tangga. Dari sinilah fanafidina jazakumullah, kemarahan seorang istri ini juga harus dilihat. Harus dilihat. Bagaimana kemudian solusi dan permasalahannya. Dilihat permasalahannya, kemudian bagaimana solusi yang terbaik. Tidak kemudian didiamkan begitu saja. Ini wallahu ta'ala. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang sering melalaikan sholat fardu, tidak memberi nafkah, dan sering bersikap kasar apabila istri melakukan kesalahan kecil. Dalam hal yang menghadapi yang seperti ini, maka memang dibutuhkan kepada kesabaran. Sisi yang lain yang tentunya jangan dilupakan adalah bagaimana untuk senantiasa, yang pertama adalah bagaimana untuk kemudian mencari solusi, mendapati suami yang seperti ini keadaannya. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah melalaikan sholat ini atau meninggalkan sholat. Dan tentunya khilaf di sini adalah terkait dengan masalah tentang kafirnya orang meninggalkan sholat atau tidak. Ini yang terjadi. Namun tentunya adalah permasalahan sholat, bukan permasalahan yang sepele. Yang seperti ini tentunya, kalau kemudian si istri bisa mengingatkannya, dan ini lebih baik untuk diingatkan. Diingatkan, diancam, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini penting untuk kemudian seorang istri juga mengingatkannya. Namun juga sisi yang lain jangan dilalaikan adalah untuk senantiasa mendoakannya, agar Allah subhanahu wa ta'ala meluluhkan hatinya, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya. Dan kalau kemudian ternyata tidak mempan, pinjam orang lain untuk bagaimana ada yang bisa menasihatinya. Jangan kemudian putus asa. Pinjam orang lain. Siapa yang kira-kira omongannya itu bisa diterima? Mungkin mertuanya, mungkin orang tuanya, mungkin kerabatnya dia, mungkin siapapun yang kira-kira ini dalam rangka untuk menasihatinya agar tetap menjadi baik dengan hal-hal yang dilakukannya ini. Maka sikap-sikap kasar ini terkadang juga karena dari akibat dari awalnya kurang perhatiannya dengan perkara agama. Kalau seseorang itu benar-benar perhatian muassal dalam perkara agamanya, insyaallah ta'ala tidak akan terjadi. Kalau mesti akan hitung-hitungan, ya. Akan menimbang, akan banyak menimbang dalam bersikap melihat kepada masalih dan mafasidnya, kerusakan dan juga maslahatnya. Maka ini kepada yang menanyakan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya jalan keluar yang terbaik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalannya untuk kemudian diberikan jalan keluar yang terbaik dengan bimbingan-bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala dirinya juga senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah ta'ala Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wallahu ta'ala anam. Ada seorang anak seorang suami, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Namun di sisi lain seorang suami harus berbakti kepada mertua. Seperti contoh orang tua setiap akhir pekan minta dikunjungi. Nah, ini semuanya sebenarnya bisa dijamak, bisa dipadukan. Seorang suami apapun keadaannya, orang tua adalah tetap kedua setelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diingat. Orang tua adalah kedua setelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hal ini juga harus dipahamkan kepada sang istri, bahwa baktinya kepada keluarga suami, kepada mertuanya, kepada orang tua suaminya adalah baktinya kepada suami dan baktinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus dipahamkan, dan ini yang pertama. Kalau kemudian melihat skala prioritas, ya, yang pertama adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua kepada orang tuanya. Maka kalau kemudian orang tua bersama dirinya dalam rumah tangganya, itu juga harus dipahamkan. Karena kadang-kadang banyak yang kemudian dikalahkan, ya. Perhatiannya kepada istrinya berlebihan, orang tuanya disepelekan, ya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian bahkan diatur oleh istrinya ini. Maka ini sebenarnya bisa dijamak dan jangan disia-siakan. Beruntung kalau kemudian kita masih punya orang tua. Bersyukur masih kita punya orang tua, karena ini juga jalan menuju surga. Rasulullah SAW mengingatkan, khibun wa khasir, khibun wa khasir, khibun wa khasir. Celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Man ya Rasulullah, siapa mereka ini yang celaka dan rugi? Salah satunya adalah orang yang mendapati orang tuanya, atau salah satunya kemudian tidak menyebabkannya masuk dalam surga. Makin hanya bersyukur ketika masih ada orang tua. Satu atau dua-duanya, ini adalah bagaimana juga ini merupakan jalan meretas menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan disia-siakan. Kita lihat bagaimana kisah salah seorang yang salah satu dari tiga orang terjebak dalam gua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dengan amal baiknya, mendahulukan kedua orang tuanya sebelum anak dan istrinya. Ini merupakan amal kebajikan. Kemudian juga namanya mertua juga bukan untuk kemudian disepelekan. Mereka juga termasuk diantara orang-orang yang harus kita muliakan. Namun tentunya orang tua adalah yang paling pokok. Ada mertua ini fadlah, yang berikutnya. Tapi sekali lagi juga bukan untuk disepelekan. Karena kita lihat Rasulullah SAW perhatiannya kepada keluarga istrinya, khususnya keluarga Khadijah radhiyallahu taala anha. Meskipun sudah meninggal, maka setiap kali datang keluarga Khadijah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan hangat, sampai menjadikan Aisyah cemburu padahal tidak pernah ketemu. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena perhatiannya Rasulullah SAW dengan keluarga mertuanya, keluarga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sangat perhatian. Sampai Aisyah mengatakan, apakah tidak ada wanita yang lain kecuali nenek-nenek tua dari Quraisy itu? Illa ajuz min Quraisy, wanita tua dari Quraisy itu. Misalnya mengatakan seperti cemburunya. Dan ini wajar saja. Kita lihat Rasulullah dibegitukan pun juga tidak kemudian bersikap juga tidak. Dan hari ini khana fidina jazakumullah, ini sekali lagi tidak tinggal bagaimana kita mengaturnya. Seorang suami harus pintar mengkondisikan. Dan terkadang antara istri dengan mertua biasanya kurang akur ini. Tapi bagaimana untuk kemudian juga seorang suami harus pintar mempolitisi dalam masalah ini. Bagaimana untuk merekatkan? Hal ini kadang-kadang karena si suami juga terlalu polos, ya. Gak tahu polos apa blow on, gak tahu nih. Ya. Kadang gak bisa kayaknya kehabisan akal. Bagaimana untuk kemudian mengadakan pendekatan? Ketika datang misalkan ke rumah orang tuanya dengan istrinya, maka usahakan bagaimana yang memberikan hadiah atau apa itu istrinya sendiri, jangan dirinya. Harus seperti itu. Tapi ada kadang-kadang mau ngasih duit kepada orang tuanya saja takut-takut kalau kelihatan istrinya. Ini yang udah bahaya seperti ini, ya. Seperti ini, biarkan ketika kita misalkan mau memberikan hadiah kepada orang tua apa saja, oleh-oleh dan semisalnya, biarkan sang istri yang memberikan. Ini insya Allah akan ada pendekatan yang baik. Ada pendekatan yang baik supaya juga kemudian bisa saling memahami, ada keakraban. Dan kemudian kalau seperti ini, keterbukaan, kekeluargaan dan keterbukaan ini, insyaallah ta'ala akan berakhir dengan hal yang baik. Maka, dan ini penting karena ini orang tua. Satu sisi juga agar juga istri pun memahami. Harus dipahamkan bahwasanya sebagai istri, maka yang lebih utama itu adalah kepada suaminya dan kepada keluarga suaminya. Kalau dari sisi skala prioritas ini ya. Skala prioritas adalah setelah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang istri adalah kepada suaminya dan kemudian kepada keluarga suaminya. Ini yang paling utama. Namun tidak kemudian berarti kemudian bagi seorang suami pun juga demikian. Yang pertama setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada orang tuanya sendiri. Meskipun dalam hal ini sekali lagi mertua ini juga bukan untuk dikesampingkan. Mereka juga orang-orang yang berhak untuk kita muliakan, orang-orang yang berhak untuk kita perhatikan. Sebagaimana kita lihat Rasulullah SAW juga sangat-sangat memperhatikan mereka dan memuliakannya. Namun sekali lagi, jangan sampai kemudian tatkala kita kemudian perhatian kepada mertua kita, melalaikan orang tua kita. Gara-gara apa? Karena takut kepada istri. Ya. Takut kepada istri. Kalau kepada mertuanya, masya Allah, dermawannya, enggak hitung-hitungan. Tapi kepada orang tuanya sendiri, dicatut. Ya. Kalau kepada mertuanya, apa yang diinginkannya, wih, ya, hitung-hitungan. Enggak pikir-pikir panjang. Tapi kepada orang tuanya, hitung-hitungan sekali. Maka ini tidak benar seperti itu. Ya. Maka ini insya Allah ta'ala bisa digabung dan bisa dijamak untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua, dan ini adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga tetap memperhatikan keadaan dari mertuanya. Dan ini kalau kemudian apalagi juga terkait dengan rumah dan semisalnya. Manakala kemudian bisa dipadukan ini, kemudian juga bisa dipahamkan di antara kedua belah pihak. Orang tua juga bisa paham dengan kondisi dan keadaan rumah tangga anaknya yang mungkin banyak anaknya atau pekerjaan atau kesibukan dan sebagainya. Sebagaimana sang mertua pun juga bisa mengerti dan bisa memahami. Ini tentunya adalah bagaimana sang suami ini memanage ya, dari hubungan yang ada ini. Maka insyaAllah ta'ala semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan untuk diberikan kemudahan dalam baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bakti dirinya kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum memotong rambut bayi perempuan pada saat akikah? Nah, tetap sunnah memotong. Ini adalah laki atau perempuan, tetap disunahkan untuk digundul ya, pada hari ketujuhnya. Bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, setiap yang terlahir ini marhunun bi aqiqatihi, tergadaikan dengan aqiqahnya, tudbahu anhu yawma sabi'ih, yang disembelih untuknya di hari yang ketujuh, wa yuhlaq wa yusamma, ya, kemudian digundul dan diberi nama. Ini sunnah di hari yang ketujuh. Baik itu bayi laki-laki, demikian pula juga bayi perempuan, sama saja. Maksudnya hukumnya adalah sunnah. Di antara hal-hal yang mesti dilakukan bagi orang tua pada bayinya di hari yang ketujuh. Wajib untuk laki-laki dengan dua ekor kambing, dan bagi perempuan adalah satu ekor kambing. Di hari ketujuhnya, kemudian digundul rambutnya dan diberi nama. Adapun kalau kemudian pada hari ketujuh ini tidak mampu, maka sebagian riwayat menyebutkan di hari yang ke-14 dan hari yang ke-21. Dan kemudian kalau ternyata ini belum mampu, para ulama tetap memberikan hasungan untuk tetap diakikoi kapan dia itu mampu untuk menyembelihnya. Meskipun memang tidak ada dalil ya yang jelas atau yang sharih ya dalam masalah ini. Adapun hadis yang menyebutkan bahasanya Rasulullah mengakikahi dirinya ketika dewasa, maka ini juga hadisnya lemah ya. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Namun para ulama menyebutkan ketika menjelaskan tentang makna marhunatun, tergadaikan inilah. Yang ini kemudian tentunya adalah satu hal yang menjadi kekhawatiran, karena sebagian mengatakan tergadaikan di sini adalah terhalangi dari memberikan syafaat kepadanya. Maka hal ini tetap dianjurkan untuk kemudian disembelihkan akikah untuknya meskipun sudah dewasa. Wallahu ta'ala. Namun memang sudah tidak lagi wajib lagi. Wajibnya adalah di hari yang ketujuh itu. Apa hukum memberi uang kepada orang yang ditinggalkan keluarganya? Ya tentunya adalah merupakan kebaikan. Ketika ditinggalkan oleh keluarganya, baik ditinggal mati atau ditinggal pergi tidak diurusi, ya, maka ini selayaknya kalau memang ada kemampuan untuk kemudian dibantu dari kehidupannya. Dan tentunya adalah satu amalan yang baik. Satu amal jariah yang mudah-mudahan juga akan senantiasa mengalir pahalanya. Ini yang manakala apa namanya perhatikan kepada orang-orang yang lemah ini. Maka ini tentunya adalah dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan kepada orang yang ditinggalkan, baik ditinggal mati oleh keluarganya atau kemudian ditinggal pergi ya, tidak diurusi. Ini juga selayaknya untuk kemudian kita membantunya manakala kita memang mampu untuk membantunya. Wallahu ta'ala. Kalau seseorang safar, ia mengkosor maksudnya nih ya, mengkodok sholatnya, tapi dia mengkodok ketika sholat duhur, mengkosornya. Bagi orang yang safar, maka hukum orang yang safar ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, boleh menjamak dan mengkosornya, menjamak dan mengkosor sholatnya dari sholat zuhur dengan asar yang rubaiyat, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, atau sholat maghrib dengan sholat isya, baik itu jamak takdim atau jamak takhir, ini dibolehkan. Kemudian yang kedua juga disunahkan baginya juga untuk mengkosor saja manakala sudah sa'i, lebih utamanya mengkosor saja dan tidak menjamaknya manakala sampai di tempat safarnya. Ini lebih utamanya, meskipun dibolehkan baginya juga untuk menjamak. Kemudian kalau misalkan mendapati imam masuk dalam masjid, seorang musafir masuk ke masjid, mendapati imam sholat zuhur misalkan, dan dia mau mengkosor misalkan, maka kalau misalkan mendapati imam rokaat yang ketiga misalkan, itu bukan berarti cukup baginya 2 rokaat. Nah, kalau makmum kepada seorang yang mukim, maka dia harus menyempurnakan juga sholatnya, harus menyempurnakan sholatnya, kecuali kalau sholat maghrib. Kalau misalkan kita belum sholat maghrib, mendapati imam sholat isya, maka dalam hal ini para ulama menjelaskan tetap kita melakukan sholat maghrib dahulu, mengikuti imam. Kalau misalkan dari awal, maka sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimin, ketika pada rakaat yang ketiga kita duduk untuk tasyahud akhir, tasyahud akhir, kemudian kita salam sendiri, kemudian memutus sholatnya, namun kemudian jadi menyelesaikan sholat maghrib, kemudian kita bangkit lagi untuk mengikuti imam yang belum selesai dari rakaat yang terakhirnya. Maka ini kita bisa dua-duanya, namun juga kita harus sholat isyaknya pun juga harus sempurna dengan 4 rakaat, karena imam ini adalah itmam, menyempurnakannya 4 rakaat. Namun kita mendapatkan jamaah dua-duanya. Adapun kalau kemudian kita mendapati imam misalkan pada rakaat yang kedua, maka ini sudah cukup baginya untuk kemudian juga salam bersama imam, karena baginya adalah sholat maghrib. Atau kalau kemudian mendapati imam sholat isya tinggal 2 atau 1 rakaat, maka dan dia adalah sholat maghrib, maka baginya adalah menyempurnakan rakaat ketiganya saja, menyempurnakan sampai 3 rakaat saja. Kalau 2 berarti tinggal 1 rakaat, kalau 1 berarti nambah lagi 2 rakaat. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Ini hal yang mesti diperhatikan. Ada pengecualian dalam masalah. Dan ini satu-satunya mukhalafah yang dibolehkan. Karena hukumnya makmum, ya, hukumnya makmum ini ada 5. 4 dilarang, 1 dibolehkan. Dan 1 memang yang seharusnya dilakukan. Dilarang mendahului, musabaqah, mendahului. Kemudian dilarang mukhalafah, menyelisihi. Dilarang muwafaqah, barengi, menyamai dengan imam. Ya. Juga mubata'ah, melambatkan. Ini juga dilarang. Kadang-kadang ada sebagian yang seperti itu. Imam sudah mulai baca Fatihah, oh ini masih sujud. Dengan alasan memanjangkan sujudnya. Tidak benar seperti itu. Karena dikatakan oleh Rasulullah, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Iktimam itu artinya dalam mengikuti apa gerakannya imam, diikuti, tidak kemudian dilambatkan. Kalau itu bukan iktimam namanya, ya, melambatkan. Maka ini 4 ini dilarang, nah. Dan yang dibolehkan hanya 1 saja, ini mutaba'ah, ya. Bagaimana bab-bab ini juga dibawakan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala terkait masalah ini, maka seperti itu antara maghrib dengan isya. Maka kalau kemudian kita makmum mengikuti kepada imam yang itmam, artinya sholat dengan sempurna 4 rakaat, maka kita juga harus menyempurnakan 4 rakaat. Tidak kemudian kita mencukupkan 2 rakaat saja. Maka tidak begitu. Kecuali kalau kita sholat sendirian, ya. Maka ini qasar atau menjamaknya adalah manakala kita sholat sendirian, tidak bersama dengan imam rawatib. Ini wallah ta'ala. Apakah orang yang bercanda tapi seperti mendolimi orang tersebut masuk orang-orang yang muflis atau bangkrut? Ini dikhawatirkan. Meskipun bercanda, kalau kemudian sampai menyakiti, bercanda sampai kemudian menyakiti, maka ini juga, maka Rasulullah SAW pun juga mengingatkan kepada kita dari hal-hal yang seperti ini. Dan Rasulullah SAW tidak bercanda kecuali sesuatu yang hak. Namun demikian, ini hal yang mesti juga harus diperhatikan. Bercanda sesuatu yang dibolehkan, menunjukkan keakraban, persahabatan dan semisalnya. Namun sekali lagi adalah satu hal yang jangan sampai kemudian kita menyakiti kepada saudara kita. Kalau toh kemudian itu menyakiti, maka hendaknya juga meminta maaf, meminta ridhanya, meminta ridhanya untuk jangan sampai kemudian seperti ini kemudian terbawa terus-terusan, ya. Ini wallah ta'ala. Maka dikhawatirkan akan seperti itu, menjadikan kebangkrutan nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana duduk tasyahud akhir pada sholat witir, iftirash atau tawarruk? Ini pernah saya tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hawallahu ta'ala. Maka duduknya adalah iftirash, seperti duduk di antara dua sujud. Karena ini adalah duduk yang tawarruk, adalah yang dhatu tasyahudain, yang memiliki 2 tasyahud. Duduk tawarruk ini adalah yang ada 2 tasyahud. Adapun sholat witir 3 rakaat misalkan dengan 1 tasyahud, maka duduknya adalah iftirash, seperti duduk di antara 2 sujud. Ya. Ini yang lantas saya tanyakan pada Syaikhul Muslim Al-Abad wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya kalau azan lebih awal dari waktunya? Ini tentang masalah azan. Nah, maka ini muadzin itu adalah mu'taman. Ya. Al-muadzin mu'taman. Seorang muadzinnya harus amanah. Ya. Orang yang mengerti. Kemudian tentang kaitan dengan masalah jadwal-jadwal yang ada. Ini pun juga sifatnya takribi. Ya. Jadwal abadi ini sifatnya takribi, pendekatan, bukan mutlak. Kalau kita kembali kepada dasar, pokoknya dari waktu-waktu sholat, ya, ini adalah kepada apa namanya keadaan alam yang ada. Waktu subuh ketika fajar shadiq sampai terbitnya matahari, waktu zuhur dari tergelincirnya matahari sampai bayangan sama dengan bendanya. Selesai itu lepas dari waktu zuhur masuk waktu asar. Ketika bayangan itu sama dengan bendanya sampai bayangan itu 2 kali bendanya, itu waktu asar. Dari bayangan 2 kali bendanya sampai matahari terbenam, ini adalah waktu ittirari, waktu terpaksa. Yang pertama tadi adalah waktu ikhtiari. Kemudian antara terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq merah, ini waktu maghrib. Keluar dari waktu maghrib sampai pertengahan malam, ini waktu isya. Dan ini kalau kemudian keadaannya adalah seperti di Sahara. Ya. Kalau keadaannya seperti negeri kita, mendung terus. Maka kemudian apa kita mau istilahnya seperti itu? Maka ini bukan hal yang apa namanya kita kemudian terima begitu saja. Maka ini jadwal yang ada, dari jadwal sholat abadi katanya, ya. Maka ini sifatnya adalah takribi, ya. Dan ini hisab, ya. Maka kita tidak terima secara mutlak, juga tidak menolaknya secara mutlak, ya. Harus seperti itu, tidak. Karena sifatnya adalah pendekatan. Dan yang membuat pun juga bukan orang-orang goblok, ya. Yang membuat ini juga ahli. Ahli astronomi, ahli falak, ya. Bukan orang sembarangan. Maka kalau kemudian ditolak mentah-mentah juga tidak bisa seperti itu. Kalau ditolak, mana kita sholatnya? Kalau kondisi hujan, ya. Apalagi kalau di daerah yang tidak pernah melihat matahari, ya. Bagaimana kita akan bisa mengetahui waktu sholatnya? Maka ini adalah sifatnya takribi saja, pendekatan saja. Di sinilah muadzin ini adalah muktaman, harus paham benar. Ini. Harus paham benar untuk kemudian, karena azan ini adalah menunjukkan waktu sholat. Azan ini adalah menunjukkan sudah masuk waktu sholat. Dikumandangkannya azan ini harus dipegangi bagi seorang muadzin. Maka dari itu ini juga kadang-kadang ada selisih, ya. Kalau kemudian kita pas melihat matahari cerah misalkan, kadang-kadang ada selisih. Bisa jadi kadang belum masuk, bisa jadi kadang tapi kita lihat selisihnya juga tidak terlalu banyak. Antara 5 sampai 10 menit paling banter. Ya. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Maka dulu pernah ada di Solo, ya. Ada pembicara atau katanya dari Mekah, ya, tentang fenomena waktu subuh. Termasuk saya waktu itu juga diundang tapi saya nggak datang. Ya. Nah, ternyata setelah itu hasilnya katanya waktu subuh yang jadi jadwal yang ada itu apa namanya masih sangat jauh. Katanya selisihnya sampai setengah jam lebih. Ada yang telpon ke saya, Saya bilang itu goblok ngomong seperti itu. Terus saya katakan kepada dia, kepada yang penelpon ini, ikhwah kita juga, sekarang namanya waktu subuh itu jelas. Rasulullah mengatakan ini ketika terbitnya Fajar Shadiq. Namanya Fajar Shadiq seperti ini, Fajar Kadhib seperti ini, saya jelaskan. Namanya Fajar Kadhib ini adalah dari atas ke bawah. Kalau di daerah yang terang, jelas, ya, artinya suasana juga apa namanya cerah, tidak ada mendung, kemudian jauh dari lampu, ini akan terlihat dengan jelas. Di kampung itu jelas sekali. Namanya Fajar Kadhib ini dari atas ke bawah. Seakan-akan mau subuh, mau pagi, tapi kemudian gelap kembali. Kemudian setelah itu adalah muncul Fajar Shadiq, membentang. Ini akan terlihat dengan jelas. Kemudian sampai siang-siang, kemudian cerah, semakin cerah, semakin cerah. Saya katakan sedikit coba dihitung. Ya. Antum bisa lihat pas waktu juga bulan Ramadan. Karena ini kemudian banyak sekali imbas dari pembahasan itu. Banyak ikhwan yang tidak mau sholat berjamaah subuh. Kemudian yang kedua, sahurnya lambat-lambat, ya. Dan mungkin sudah jelas sudah masuk waktu subuh baru dia makan. Sudah siang baru sudah dia makan. Nah, ini kan juga parah seperti itu. Saya katakan coba antum lihat tanda yang ada sekarang ini, kan alhamdulillah waktu cerah, antum bisa buktikan. Coba jam 4 pagi ke sawah. Ke tengah sawah coba, kemudian perhatikan itu. Dan tentukan dengan jadwal yang ada. Paling 5 atau sampai 10 saja. Selisihnya kalau toh kemudian lebih ini, artinya ini atau kurang, mungkin ya selisihnya sekitar itu saja. Nanti dia membuktikan seperti itu dan telepon lagi katanya benar satu. Ya seperti itu bisa dibuktikan. Karena yang buat bukan orang goblok. Dengan fenomena keadaan cuaca di Indonesia yang memang lebih stabil, ya, dari daerah-daerah yang lain, dari yang memiliki 4 musim. Maka ini sekali lagi kepada muadzin ini harus perhatian. Maka dan ini kita tidak berdasar kepada hisab, karena banyak yang kemudian kaitan dengan untuk mengukur menentukan awal dan akhir Ramadan dengan hisab. Mereka yang menentukan dengan hisab pun juga bantahnya dengan itu. Itu waktu sholat kan juga hisab. Memang betul itu hisab. Kita akui itu. Tapi ini hisab ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli hisab juga mengatakan ini sekedar takribi, bukan menentukan waktunya. Artinya pendekatan untuk kira-kira saja. Maka kita pun juga seperti itu, tidak menerimanya secara mutlak, juga tidak menolak secara mutlak, untuk kita bisa mengira-irakan kurang lebih seperti itu. Maka kalau kemudian sholat mengumandangkan azan belum waktunya ini, maka ini tentunya hal yang terjadi kesalahan, ya. Yang tentunya adalah karena sholat azan belum waktunya. Ya kalau mungkin azan selain subuh mungkin agak mending, ya. Tapi kalau sholat subuh ini azan subuh ini menghalangi seseorang mungkin masih dibolehkan untuk makan, ya, makan sahur, atau masih bisa melakukan sholat witir. Nah, maka kemudian terhalangi untuk itu. Atau kemudian melakukan sholat subuh belum waktunya misalkan. Ini maka tentunya juga di sinilah seorang muadzin ini harus memahami waktu-waktu sholat ini dengan jadwal, demikian pula dengan dasar-dasar yang syar'i sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 2 hari berturut-turut menjelaskan tentang waktu-waktu sholat ini. Ini ikhwan fillah jazakumullah yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Wa jazakumullahu khairan li husni istima' wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.